Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Taghirat Sajidah ya. Ini sekarang membahas seputar hal-hal yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidul wudu'i. Hal-hal yang membatalkan wudu. Ta'rifun nawaqidi jam'un nakidin. Kata nawaqid adalah jamak dari kata nakid. Wa huwa ma yuzilu syai'an min aslihi. Arti dari nakid adalah sesuatu yang menghilangkan sesuatu, yang menghilangkan sesuatu yang lain dari pangkalnya. Jadi hal-hal yang menghilangkan sesuatu dari pangkalnya. Wal muradu biha al asbabul lati yantahi bihal wudu. Yang dimaksud dengan kata nawaqid dalam bab ini adalah sebab-sebab yang menjadikan wudu berakhir. Wahya arba'atun, ada empat ya. Hal-hal yang membatalkan wudu ada empat. An-naqidul awal al-kharju min ahadis sabilain. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan, jalan belakang maupun depan. Min kubulin au dubur. Jadi bisa kelamin ya, kelamin depan ataupun belakang. Rihun au gairuhu, berupa udara atau yang lain. Ilal mani sawaun akan al-kharju mu'tadan am ghairu mu'tad. Jadi sesuatu yang keluar dari salah satu dua lubang itu mengecualikan sperma. Dan hal yang keluar itu tidak membedakan apakah biasa keluar atau tidak. Biasa keluar ya seperti kencing dan tinja, yang tidak ya misalkan darah atau apa. Radban au jafan, basah maupun kering. Jadi apapun itu semuanya membatalkan wudu. Mas'alatun. Lima dalmaniyu layang kudul wudu. Mengapa sperma tidak membatalkan wudu? Ini satu masalah ya. Li'annahu aujaba ma huwa a'dhamu minal wudu wa huwa al-ghusl falayujibul wudu. Jawabannya karena sperma itu mengharuskan sesuatu yang lebih besar dari wudu, yaitu mandi. Sehingga sperma tidak membatalkan wudu, tidak mengharuskan wudu. Qa'idatun. Kullu ma aujaba a'dhamal amrayn bi khususi lam yujib adwanahuma bi umumi kalmani fa innahu aujaba a'dhamal amrayn wa huwa al-ghuslu bi khususi kaunihi maniyan fala yujibu adwanahuma wa huwa al-wudu bi umumi kaunihi kharijan. Ada satu kaidah yang berbunyi, setiap hal yang mengharuskan yang lebih besar ya, setiap hal yang mengharuskan sesuatu yang lebih besar antara dua perkara dengan kekhususannya, maka tidak mengharuskan yang lebih rendah dengan keumumannya. Jadi misalkan sperma ya, sperma ini kan mengharuskan mandi. Sperma ini secara khusus ia adalah sperma, tapi secara umum ia termasuk sesuatu yang keluar dari kemaluan ya. Sesuatu yang keluar dari kemaluan mengharuskan wudu, sperma mengharuskan mandi. Karena sperma mengharuskan yang lebih besar dari wudu yaitu mandi, maka sperma tidak mengharuskan sesuatu yang lebih kecil dari mandi yaitu wudu. Walaupun sperma tergolong sesuatu yang membatalkan walaupun sperma tergolong sesuatu yang keluar dari salah satu dua lubang ya. Itu namanya umum. Kalau khusus ya sperma itu kan khusus. Kama qala sahibus shofat dzubat mujibul kharij min sabili wa romani mujibit tafsili. Ini sudah dijelaskan dalam nadzam zubat. Annaqidu asani zawalul aqli binamin aw ghairi. Illa nau illa binami qaidin mumakinin maqadatahu minal ardi. Yang membatalkan wudu yang kedua adalah hilangnya akal disebabkan tidur atau yang lain, kecuali tidurnya orang yang duduk dan menetapkan bokongnya ke tempat duduk ya. Maksudnya duduknya apa, bokongnya ditempelkan ke tempat duduk. Kalau bokongnya menempel itu tidak batal walaupun tidur. Sawaun ata'adda bizawalil akli amlah. Hal ini tidak membedakan apakah hilangnya akal itu disebabkan sesuatu yang melanggar, yang berdosa atau tidak. Wa yakunu zawalul aqli bin naumin au junun au igma au syukrin au nahwi dzalik. Jadi hilangnya akal itu bisa disebabkan tidur atau gila atau pingsan atau mabuk ya, dan lain-lain. Syurutun naumil ladzi la yanqudzu wudhu'a arba'atun. Syarat tidur yang membatalkan wudhu ada 4. Jadi tidur yang membatalkan wudhu itu ada syaratnya, syaratnya 4. Yang pertama, ayakuna mumakkinan maq'adatahu minal ardi. Oh, saya ulangi ya. Syarat tidur yang tidak ya, syarat tidur yang tidak membatalkan wudhu ada 4. Jadi kalau memenuhi syarat ini berarti tidurnya tidak membatalkan wudhu. Kalau tidak memenuhi ya wudhunya batal. Syarat yang pertama, bokong harus ditempelkan ke tempat duduknya. Biantakuna maq'adatuhu apa ini? Fathatud dubur multasiqatan bil ardi bihaitsu la yumkinu khurujur rih. Penggambarannya adalah bokongnya atau tempat keluarnya kentut itu menempel dengan tempat duduknya. Sekiranya tidak ada potensi keluarnya angin dari sana. Yang kedua, ayakuna mu'tadilal hilqah, alaysa mufritan fil badanah wala fil nuhul. Syarat yang kedua adalah orang yang duduk itu dia postur tubuhnya standar, tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Jadi kalau orang yang terlalu kurus dan terlalu gemuk ini walaupun tidurnya dengan duduk dan menambahkan bokongnya ke tanah ini tetap batal wudunya. Yang ketiga, ayyastaikidho alal halatil latina ma'alaiha. Yang ketiga, dia bangun dalam keadaan sama dengan di saat dia tidur. Jadi di saat tidur dia duduk, bangun ya masih seperti itu, tidak berpindah tempat. Yang keempat, alla yuhbirahu ma'sum indar romli bihuruji rih minhu asna anomih wayakfi adlun indar bin hajar. Yang ketiga, tidak diberi informasi oleh seseorang bahwa dia kentut di tengah-tengah tidurnya. Seseorang ini menurut Romli harus orang yang maksum. Ya, maksum itu ya nabi. Jadi kalau yang memberi kabar tidak nabi ya tetap tidak batal wudunya. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar yang memberitahu ini tidak harus nabi. Cukup orang yang adil itu sudah bisa membatalkan wudu. Informasinya sudah bisa menjadikan wudunya batal. Anak kedusalis iltika ubasarotai rojulin wamroatin kabira ini ajnabiyain min ghairi ha'il. Yang ketiga, sesuatu yang membatalkan wudhu yang ketiga adalah bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang dewasa dan tidak punya hubungan mahram tanpa penghalang, bertemu tanpa penghalang. Surutun adil wudhu ibil iltika ikhomsatun. Syarat batalnya wudhu disebabkan bertemunya dua kulit ada 5. Wahya ayakuna bil basharah kharaja bihi sinnu wa dhufru wa sya'r. Syarat yang pertama, harus yang bersentuhan haruslah berupa kulit. Maka hal ini mengecualikan gigi, kuku dan juga rambut. Jadi bersentuhan gigi, kuku dan rambut itu tidak membatalkan wudu. Yang kedua, ikhtilaful jinsi, harus berbeda jenis laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin maksudnya ya. Falanak dua bainal mar'atan wa rajulan wa kadzal huntha li syakki. Maka seorang dua orang laki-laki yang bersentuhan kulit atau dua orang perempuan atau hunsa, hunsa ini belum jelas ya, kelaminnya belum jelas. Ini wudunya tidak batal karena tidak berbeda jenis kelamin. Yang ketiga, ayakuna kabiro ini, keduanya harus dewasa. Ay balago hadza syahwati urfan. Bihaitsu law ra'ahu sahibut tabi salim lastahahuma lizawaj wa illam yakuna balighain bi ihda alamatil bulughi thalas. Syarat yang ketiga, keduanya harus sudah besar, harus dewasa. Besar itu maksudnya sudah mencapai batas dinafsui secara apa? Kebiasaan ya. Penggambarannya, sekiranya andai kata seorang yang memiliki tabiat yang normal di saat melihat dia seorang yang memiliki tabiat yang normal, dia ada kehendak untuk menikahi, ada kehendak untuk menikah dengannya walaupun belum balik dengan salah satu dari 3 alamatnya. Jadi ini batasannya. Jadi misalkan perempuan, kalau saya melihat dia kira-kira ada niatan untuk menikahinya, itu sudah dikatakan dewasa. Niatan itu maksudnya ya pantas menjadi suami ya, pantas menjadi istri. Ataupun sebaliknya, ada perempuan yang melihat laki-laki dan kira-kira laki-laki usia itu sudah pantas menjadi suami, itu sudah membatalkan wudu. Yang keempat, tapi ini yang menjadi ukuran adalah sohibut tabi'i salim ya, seorang yang memiliki watak yang normal. Ayakuna tidak pedofil ya. Ayakuna ajnabiyya ini. Yang keempat dua kulit yang bersentuhan harus tidak memiliki hubungan mahram. Ai laisa bainahuma mahramiyah, tidak ada hubungan mahram. Yang kelima ayakuna bighairi ha'il, falanakdha idza kana bainahuma ha'il wa rawaqiqan. Yang kelima tidak ada penghalang. Maka bila bersentuhan tapi ada penghalang itu tidak membatalkan wudu walaupun penghalangnya sangatlah tipis. Masailu fil iltiqa, beberapa permasalahan tentang bersentuhan ya, bersentuhan kulit. Yang pertama lamsul udwil mubani al munfasili. Idza kana al munfasilu fawqa nisfil jasad fawqa surah kayadin fayantaqidu bilamsi inda bin Hajar wa inda Ramli yantaqidu idza baghyasmuhu haitsu yutlaqu alaihi ismu unfa au dzakar. Yang pertama menyentuh anggota tubuh yang terpotong. Kalau ada orang yang menyentuh anggota tubuh yang terpotong itu bagaimana hukumnya? Apakah batal atau tidak? Menyentuh anggota tubuh yang berlainan jenis kelamin itu batal atau tidak? Jawabannya diperinci. Kalau yang terpisah, anggota tubuh yang terpisah itu di atas pusar seperti tangan, maka menurut Ibnu Hajar hal itu membatalkan wudu bila kita menyentuhnya. Tapi menurut Romli hal itu bisa membatalkan wudu bila anggota itu masih namanya masih ada ya, nama anggota itu masih ada. Maksudnya anggota tubuh itu masih bisa dinamakan laki-laki atau perempuan. Jadi kalau menurut Romli ini ya lebih longgar ya. Yang kedua, idza ahbarahu ahadun binaqdi wudhu'i fayantaqidu idza kana ma'suman idza Romli wa yakfi inda Ibnu Hajar idza kana adlan. Bila ada seseorang yang memberi kabar kepada kita bahwa wudhu kita telah batal, apakah wudhu kita batal itu tergantung. Menurut Romli, kalau yang memberi kabar adalah orang maksum, nabi, maka membatalkan. Tapi kalau Ibnu Hajar tidak harus nabi, orang adil juga bisa ya. Bisa membatalkan wudhu bila dia memberi informasi bahwa kita melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. An-naqidu rabi, yang keempat, masuku buduli adami aw halqati duburihi bibadir rahah aw butunil asabi. Yang keempat, menyentuh kemaluan manusia atau bundaran dubur ya, bundaran dubur manusia dengan telapak tangan ya, telapak tangan dan jari bagian dalam. Wa huna yang kudu wudu ulmasi dunal mamsus. Dalam hal ini yang batal hanyalah yang menyentuh saja. Yang menjadi objek, yang menjadi korban itu tidak batal. Jadi saya menyentuh kemaluan teman saya, wudu saya batal. Yang saya sentuh tidak batal. Wal udwul munfasil min kubulin aw duburin yungqadu bimasihi idza baghyasmuhu. Dan kelamin atau dubur yang sudah terpisah dari pemiliknya itu juga bisa membatalkan wudu kalau memang namanya masih ada. Maksudnya bentuknya ya, bentuknya masih bisa dikatakan kelamin atau dubur. Al-kubulu az-zakaru faqat duna khis yataini wasa'il anah. Jadi yang dimaksud dengan kubul untuk laki-laki adalah kelamin saja. Tidak mencakup dua biji dan juga tidak mencakup rambut yang ada di kiri kanan kelamin. Jadi menyentuh rambutnya itu tidak batal wudu ya. Halqatu dubur multaqal manfadil ladzi yahruju minhul khariju duna safah. Bundaran dubur adalah bertemunya lubang yang dari lubang itu keluar angin dari lubang itu keluar sesuatu. Jadi ya bundaran itu tidak mencakup bokong ya. Sofa itu ya yang empuk itu, yang empuk itu kan bokong, itu tidak membatalkan wudu kalau disentuh. Yang membatalkan adalah bundarannya, bundaran dubur itu. Wad nuraha au butunil asabi wal juz'ul ladzi yastatiru inda wad'i ihdar rahataini 'alal ukhra ma tahamulin yasir. Yang dimaksud dengan telapak tangan atau bagian dalam jari adalah bagian yang tertutup di saat kita menempelkan tangan kita ke tangan yang lain. Ya. Jadi telapak tangan beserta jari kita tempelkan satu dengan yang lainnya, itu bagian yang tertutup. Berarti bagian itulah yang bisa membatalkan wudu bila digunakan menyentuh apa kubul atau halqatu dubur ya. Ini ada tabel sekarang. Al-farqu bainal massi wal lamsi. Kalau masuk itu kan menyentuh apa, menyentuh apa itu namanya? Menyentuh, kalau mim dan sin ya, mim dan sin masuk itu menyentuh kubul atau bundaran dubur. Kalau lamsu, lam dan mim dan sin itu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Perbedaannya yang pertama yantaqidul masu dunal mamsus, kemudian yantaqidul lamis wal malmus. Jadi untuk menyentuh dubur itu yang batal hanya yang menyentuhnya, tapi untuk bersentuhan kulit itu keduanya batal. Yang kedua khosun bibatnir rohah wa butun asabi yantaqidu bil lamsi jami'il basarah. Kalau masu itu terkhusus yang digunakan menyentuh, terkhusus bagian dalam telapak tangan dan bagian dalam jari. Tapi kalau lames hanya membatalkan wudu dengan seluruh kulit ya, seluruh kulit. Jadi seluruh kulit tidak membedakan kulit bagian mana. Yang ketiga la yustarafu tilaful jinsi, yustarafu tilaful jinsi. Kalau masu itu tidak disyaratkan perbedaan jenis kelamin. Kalau lamsu disyaratkan perbedaan jenis kelamin. La yustaratu buluhu hadis syahwah, yustaratu buluhu hadis syahwah. Kalau masu disyaratkan mencapai batas dinafsui, kalau lamsu tidak disyaratkan itu. La yustaratu adamul mahramiyah, yustaratu adamul mahramiyah. Kalau masu disyaratkan tidak punya hubungan mahram, kalau lamsu tidak disyaratkan. Al-udwul munfasilu yang kudu in bagya ismuh la yustaratu baku'ul ismi inda bni hajar wa yustaratu inda romli. Kalau masu anggota tubuh yang terpisah, yang terpotong itu membatalkan wudu kalau memang namanya masih ada. Tapi kalau lamsu itu ada perkhilafan antara Ibnu Hajar dan Romli. Ibnu Hajar tidak mensyaratkan namanya masih ada dan Imam Romli mensyaratkan. Yakunu min sahsin wahid labudda min sahsu ini fa'akthar. Kalau masu itu bisa dilakukan satu orang, tapi kalau kalau lamsu minimal dua orang ya, minimal dua orang. Yahtasu bil farji al-kubri awid dubur la yahtasu bil farji. Kalau masu itu terkhusus kubul dan dubur, tapi kalau lamsu tidak terkhusus kemaluan. Babul istinja ini karena seperti biasa ya, seperti biasa kebetulan penontonnya tidak ada, jadi saya akhiri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir video. Wallahu a'lam bishawabi.